Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, kita lanjut bab 27, hukum nusyrah. Apa itu nusyrah? Nanti intinya pembahasan ini, bolehkah mengatasi sihir lawan sihir? Santet lawan santet. Ya, kita lihat dalam pembahasan ini. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah. Beliau lantas menjawab, "Ia min amalis syaitan." Nusrah adalah perbuatan setan. Nusrah adalah perbuatan setan. Terus Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah berkata, "Ibnu Mas'ud membenci semua bentuk nusrah." Imam Ibnu Mas'ud itu membenci semua bentuk nusrah. Terus diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, dia berkata kepada Ibnul Musayyab, ada orang yang terkena sihir atau mungkin ditenung sehingga tidak bisa menggauli istrinya, apakah dia diperbolehkan untuk melakukan nusrah? Ibnu Musayyab mengatakan, la ba'sa bihi, innama yuridu nabihil islaha fa amma ma yunfa'u falam yunha anhu. Tidak mengapa, karena mereka melakukannya dalam rangka untuk kebaikan. Nusrah yang bisa bermanfaat itu tidaklah dilarang. Sekian nah, penukilan dari Sahih Bukhari. Kita lihat di sini ada nusrah yang dibolehkan. Nanti ada rinciannya setelah itu. Ya, terus Al-Hasan. Al-Hasan mengatakan, tidaklah ada orang yang mampu menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir itu sendiri. Baik, nanti ada keterangannya setelah itu. Terus Ibnul Qayyim mengatakan, nusrah adalah menghilangkan pengaruh sihir dari seseorang. Nusrah ada dua bentuk. Satu, menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir pula. Nusrah inilah yang merupakan amal perbuatan setan. Oleh karena itu, perkataan Al-Hasan di atas harus didudukan bahwa orang yang melakukan nusrah dan orang yang meminta diobati itu sama-sama mendekatkan diri kepada setan dengan sesuatu yang disenangi setan, sehingga pengaruh sihir itu pun bisa hilang dari orang yang tersihir tadi. Baik, yang pertama ini lihat, menghilangkan sihir dengan sihir. Di garis bawah itu, menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, kalau kita katakan menghilangkan sihir dengan sihir, kesimpulannya dilarang. Karena sihir itu syirik. Syirik gak bisa dilawan dengan syirik. Karena yang satu itu minta tolong setan, yang satu juga minta tolong setan. Diadu, gak selesai. Bukan kejelekan dibalas dengan kejelekan, gak akan pernah selesai. Orang itu berantem, yang satu itu dijotos, dibalas lagi, jotosan lagi. Ini gak akan pernah selesai. Pingin lagi, balas lagi. Wah, tunggu nanti kalau ketemu di jalan lagi, saya pukul kamu nanti. Wah, ini gak terima lagi. Besok kayak gitu terus, rentetannya itu panjang sekali ceritanya. Maka gak akan pernah selesai. Lihat yang kedua sekarang. Yang kedua, nusrah dengan menggunakan ruqyah, bacaan ta'awudz, obat-obatan, dan doa-doa yang diperbolehkan syariat. Nusrah dengan cara demikian itu diperbolehkan. Ini baru boleh. Jadi nusrah itu adalah dengan menggunakan ruqyah. Dicatat itu, dengan menggunakan ruqyah dibolehkan. Jadi sihir ini dilawan dengan ruqyah. Baca ta'awudz, baca al-fatihah, baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi, ayat-ayat tertentu. Berarti tadi ada yang kena tenung tadi, istrinya tadi apa? Tidak bisa dia menggauli istrinya. Berarti ada sihir yang bentuknya itu tidak bisa menggauli istri. Ada sihir itu yang bentuknya tidak bisa menggauli istri. Nah, terus tadi dikatakan gak apa-apa pakai nusrah. Apa yang dimaksud dengan nusrah di sini? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang kedua, yaitu yang dengan menggunakan ruqyah. Maka beri catatan di sampingnya tadi, yang nusrah tadi yang tidak bisa menggauli istri itu loh. Nusrah yang dimaksud adalah mengobati dengan ruqyah. Nusro yang dimaksud adalah mengobati dengan ruqyah. Berarti bisa seperti itu. Ada yang ketika mendekati istrinya pokoknya ada masalah saja, maka itu bisa disembuhkan dengan cara ruqyah. Bahkan sampai ada yang tak kunjung punya keturunan, itu juga bisa disembuhkan juga dengan cara ruqyah. Boleh jadi ada sebabnya, ya. Ini gara-gara ada yang gak senang dengan perempuan misalnya, ya. Dia akhirnya dapat laki-laki lain. Wah, ini sudah disantet dulu perempuan ini. Setiap kali perempuan ini tidak datang bulan, ya, tidak datang bulan, 3 bulan misalnya, ternyata gagal terus. Artinya ketika itu keguguran dia dapati. Dapati lagi, dia gak dapati haid lagi, keguguran lagi, terus seperti itu. Nah, itu bisa jadi itu karena sihir tadi. Ada yang gak senang dengan dia, ya, nanam susuk atau nanam apa di situ, sehingga dia itu tidak bisa hamil. Nah, itu yang menyebabkan tidak dapat keturunan. Itu bisa dicoba dengan cara ruqyah untuk penyembuhannya, sehingga bisa punya keturunan. Nah, ini sudah disebutkan di sini. Nah, terus sekarang baca kandungan bab. Kandungan bab 1, larangan melakukan nusroh. Larangan melakukan nusroh. Berarti yang dimaksudkan nusroh yang pertama, sihir lawan sihir. Terus 2, perbedaan antara nusroh yang dilarang dan nusroh yang diperbolehkan, sehingga sekarang jelaslah permasalahannya. Nusroh yang dilarang jika sihir ini kena santet, dibalas juga dengan sihir atau santet. Yang dibolehkan ini ada sihir atau santet, dikalahkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ayat-ayat ruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja kita tutup. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.